Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ahmaduhu ta'ala ala judihi wa karamihi wa jamili ma awla. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين العبد الصالح المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الورى وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Suatu kegembiraan untuk saya di pagi hari ini bertemu dengan para jemaah sekalian di masjid yang mulia ini dalam sebuah semangat di dalam menunaikan salat subuh secara berjamaah. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi taufik dan karunia di dalam menjalankan segala aktivitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya bermohon kepadanya agar supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, kemudahan di dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di pagi hari ini sebagai kebersamaan yang dirahmati, sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan hammun qat wala hazanun faqala tidaklah seorang itu ditimpa oleh sebuah gundah gulana atau ditimpa oleh suatu kesedihan, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduka wa abdu abdika wa abdu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadamuk Allahumma inni أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت به أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kemudian dia membaca doa itu, tidak seorang pun yang ditimpa oleh kesedihan atau gundah gulana, kemudian dia baca doa tersebut kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan gundah gulana dan kesedihan, wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah akan mengganti pada dirinya dengan sebuah kegembiraan. Mendengar doa yang agung ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, apalah nata'allamuha, wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya kita mempelajari doa ini? Maka beliau berkata, yambagi liman sami'aha ayyata'allamaha, sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajari kandungan yang terkandung di dalamnya. Maka inilah tema pembahasan kita untuk pagi hari. Kita mendengarkan sebuah lubang yang anggun. Kita mempelajari dari kandungannya sebagaimana wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil manfaat darinya. Iya. Di dalam kehidupan ini yang dinamakan gunda gulana dan kesedihan, sebuah ketetapan yang berjalan di tengah manusia. Hidup ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas. Itulah hari-hari kami bersilih gantikan di tengah manusia. Ya. Tidak ada seorang yang hari-harinya semuanya dalam kegembiraan. Ada suatu saat diselingi oleh kesedihan. Dan tidak ada seorang di dalam kehidupan dunia ini seluruh urusannya dilancarkan, tidak ada hambatan. Tapi sering seorang mendapatkan dari gunda gulana hal yang menyebabkan hati itu kurang enak. Ya. Dan ini sudah ketentuan yang berjalan di tengah manusia. Karena memang hidup adalah ujian dan cobaan. Hidup adalah lahan untuk beramal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila seorang tertimpa oleh kesedihan dan gunda gulana, maka itu dari hal yang telah berjalan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari keindahan agama ini, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin, kesedihan dan gunda gulana yang menimpa seorang hamba itu menjadi kebaikan untuk seorang mukmin dan mukminah. Di belakangnya dia memperoleh dari lahan-lahan ibadah. Iya. Banyak jenjang ibadah yang bisa dia lakukan. Di antaranya doa ini. Dia ditimpa kesedihan dan gunda gulana, dia membaca doa yang agung ini. Penuh dengan kebaikan di dalamnya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amri mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu." Sangat menakjubkan perkara setiap mukmin ini. Jadi kehidupan seorang mukmin sangat menakjubkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman saja. Bagaimana itu? Kalau dia ditimpa oleh kesenangan mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka kebaikan lagi yang dia dapatkan. Kalau dia ditimpa oleh kesusahan, ditimpa oleh musibah, dia bersabar. Kebaikan juga yang dia dapatkan. Ya. Maka seorang mukmin di seluruh keadaannya dia bisa memetik kebaikan, bisa menjadikannya sebagai lahan ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keindahan hidup seorang mukmin. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa yang agung ini, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan hammun qat wala hazanun." Faqala, tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh gunda gulana atau ditimpa oleh kesedihan, kemudian dia membaca doa ini, kecuali pasti Allah akan hilangkan gunda gulana dan kesedihannya, diganti kedudukan hal tersebut dengan kegembiraan. Iya. Apakah doa yang agung ini? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya siapa yang mendengarkannya dia mempelajari kandungannya. Doa ini, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amalika Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu, anak putra dari hambamu dan putra dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadi madin fiyya hukmu adlun fiyya qadamu. Ubun-ubunku berada di tangannya, telah berlalu padaku hukummu, ketentuanmu, dan sangatlah adil kepastianmu terhadapku. Allahumma inni as'aluka li kulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan segala asma'ul husna yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au allamta bihi ahadan min khalqi, atau engkau ajarkan kepada seorang pun dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabi, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dari asmaul husna itu engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Maka dengan seluruh itu saya bermohon anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, supaya engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penyemi hati. Wa nura sadri, sebagai cahaya untuk dadaku. Wa jala'a husni, dan sebagai penerang yang menyirnakan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebagai hal yang menghilangkan gundah gulana. Jadi ini terjemahan dari makna doa yang kita bacakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ini terdapat 4 pokok penghambaan. Terdapat 4 pokok permasalahan yang sangat diperlukan oleh seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya. Yang pertama, pada firman, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amati. Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu, putra dari hambamu dan putra dari hamba perempuanmu. Pembahasan pertama, pembahasan yang teragung. Iya, seorang hamba selalu mengakui akan kehambaannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui bahwa dirinya adalah hamba dan budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia juga adalah anak dari seorang lelaki, dan lelaki itu juga adalah hamba Allah. Ya, bapak kita adalah hamba Allah, kakek kita adalah hamba Allah, buyut kita adalah hamba Allah, sampai ke Nabi Adam semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya juga adalah putra dari hamba perempuanmu, ibu kita adalah hamba Allah, nenek kita adalah hamba Allah, demikian seterusnya hingga ibu kita Hawa istri Nabi Adam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah hamba Allah. Jadi ini penegasan di depan doa, supaya seorang hamba itu mengakui dirinya di depan Allah sebagai seorang hamba. Dia tunjukkan penghambaannya. Dan ini adalah sebab pokok yang menyebabkan doanya dikabulkan. Iya, yang menyebabkan doanya didengarkan. Kapan penghambaan itu lebih tampak pada doa? Kapan penghambaan lebih tampak di dalam ibadah? Maka itu akan memberikan warna yang sangat indah di dalam doa dan ibadah tersebut. Adalah jaminan akan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pokok yang sangat besar, pelajaran yang sangat berharga. Iya, ada di dalam dua doa yang diajarkan oleh Nabi, termasuk di dalam doa ini. Kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah dan harus selalu kita sadari hadir. Iya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan kembali sebagai seorang hamba. Allah firman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahu wa addahu 'adda." Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali pasti akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka semuanya dan menjumlahnya dengan sangat detail. Dan semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka inilah dari hakikat kehidupan yang harusnya selalu kita ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah. Iya. Dan tahu konsekuensinya hamba. Hamba itu taat kepada Tuannya. Hamba itu dia tidak miliki dirinya sendiri. Dia tidak miliki hartanya sendiri. Tapi adalah milik Tuannya. Iya. Itu ketentuan di dalam penghambaan. Dan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk. Di tangannya lah segala pembendaharaan. Dialah yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Iya. Karena penghambaan ini pula kita dicipta. Itu maksud dan tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, untuk menghamba kepada. Itu tujuan penciptaan kita. Para nabi dan para rasul disebut dengan posisi penghambaan. Tentang Nabi Nuh, Allah firman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Disebut dengan predikat apa? Hamba. Bahkan dia seorang nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai raja pun tetap disebut sebagai hamba. Wadkur 'abdana Daud. Ingatlah hamba kami Daud. Wadkur 'abdana Sulaiman. Ingatlah hamba kami Sulaiman. Wadkur 'abdana Ayyub. Ingatlah hamba kami Ayyub. Ya. Demikianlah para nabi disebut dengan predikat penghambaan. Sebab ini predikat yang apa? Sangat agung dan sangat mulia. Dengan predikat penghambaan ini Allah menyebutnya, menyebut nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kedudukan-kedudukan yang mulia. Di peristiwa Isra, ketika beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis, Allah menyebutnya dengan predikat hamba. Subhanalladzi asra apa? Bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, disebut dengan predikat hamba. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di posisi diturunkan Al-Quran kepada beliau. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaya. Maha suci bagi Allah, segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan untuk hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Lagi-lagi beliau disebut dengan predikat hamba. Ya. Di posisi dakwah di jalan Allah, Allah menyebut nabinya dengan sebutan hamba. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u, dan tatkala hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad, berdiri untuk berdakwah. Iya. Perhatikan. Predikat penghambaan ini adalah sifat yang agung dan mulia. Siapa yang tidak memilikinya? Siapa yang tidak memilikinya? Maka itu adalah sebab yang akan memasukkannya ke dalam kesengsaraan, ke dalam kesedihan dan gundah gulana yang tidak ada habisnya. Yang tidak ada habisnya. Iya. Karena itu orang-orang yang tidak benar penghambaannya, yang tidak benar penghambaannya, dia akan merasakan dari gundah gulana yang tidak ada habisnya, dari kesedihan yang tidak ada ujungnya. Kalaupun dia rasakan kesenangan, kesenangan itu sifatnya semu. Berbeda dengan orang-orang yang menghamba kepada Allah, punya dari penghambaan yang benar. Kalau terlintas kesedihan dan gundah gulana dalam kehidupannya, itu akan berubah menjadi apa? Kebaikan. Menjadi penggugur dosa-dosanya. Bayangkan, sedih, gundah gulana bagi seorang mukmin bisa apa? Menjadi penggugur dosanya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iya. Ma min mu'min yusibuhu nasabun wala wasabun wala hamdun wala hazanun illa kafaratan atau illa kana kafaratan lidunubi hatta syauka tushabu. Tidak ada seorang hamba pun, seorang mukmin pun ditimpa oleh kecapean, keletihan, gundah gulana, kesedihan sampai duri yang menusuknya, kecuali semua itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Hanya bagi seorang mukmin saja yang memiliki, yang memiliki penghambaan. Karena itu inti dari dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya, untuk menunjukkan makna penghambaan ini di tengah manusia. Allah firman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar rasul ini menyampaikan, wahai kaum, hendaknya kalian beribadah menghamba hanya kepada Allah. Dan jangan kalian, dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dari penghambaan. Kalau seorang hamba baik penghambaannya kepada Allah, luar biasa. Saya katakan luar biasa. Dan ini bahasa yang paling kurang untuk membahasakan apa? Kebaikannya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abda?" Bukankah Allah yang Maha mencukupi hamba-Nya? Dijamin kecukupan untuknya dalam segala hal. Dan perhatikan, jaminan kecukupan dengan sifat seorang yang memiliki penghambaan. Lagi-lagi dikatakan bikafir abda. Abda itu artinya hamba. Jadi kalau bagus penghambaannya, Allah akan menjaminnya. Jangankan kesedihan dan gundah gulana yang dihilangkan, dileburkan. Dari segala urusannya akan dimudahkan, dibukakan dari pintu-pintu rezekinya di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati. Amlik ya abdi, tafarraq li ibadati. Amlik atau amla yadaka kilan." Wahai hamba-Ku, konsentrasilah engkau di dalam beribadah kepada-Mu. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada-Mu. Ya, pasti Aku akan mencukupi apa yang ada di tangan-Mu dan memberikan kepuasan di dalam dadamu. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, maka Aku akan penuhi tangan-Mu dengan kefakiran. Dan Aku buat hatimu penuh dengan kesibukan. Penuh dengan kesibukan. Karena itu hidup ini bagi seorang hamba, seorang mukmin, tidak boleh lepas dari ibadah. Tidak boleh lepas dari ibadah. Memang ada dari perkara dunia yang kita jalankan. Tapi dunia ini dipetik dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Itulah kehidupan seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, وَبَتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Nah ini kaidah kehidupannya kalau menurut teks Al-Quran. Carilah apa yang Allah datangkan dari kehidupan akhirat. Asalnya hidup mencari akhirat, tapi jangan lupa apa? Dunia. Ya, kalau kita sekarang banyak terbalik, ya, cari dunia tapi jangan lupa sholat, ya, jangan lupa puasa. Ya. Walaupun yang seperti ini lebih mending ya daripada yang tidak ingat sama sekali. Ya. Tapi harusnya dari segala aktivitas kita di dunia itu kita jadikan bernilai ibadah. Nah, itulah kehidupan dan kehematan hidup seorang mukmin. Iya. Istrinya dia nafkahi, anak-anaknya dia memenuhi kecukupannya, dalam rangka dia tunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, itu adalah ibadah. Jangankan perkara besar seperti itu, dia makan, dia minum, dia tidur, bisa bernilai ibadah. Kalau dia niatkan dengannya apa? Ibadah. Saya tidur di malam hari supaya saya bisa bangun sholat malam, supaya bisa bangun sholat subuh. Kan ini niat yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin apa? Ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Karena itu sangatlah merugi seorang hamba kalau ada sisi-sisi di dalam kehidupannya itu keluar dari makna penghambaan. Tapi perlu diingat bahwa penghambaan ini dibangun di atas kaidah-kaidah. Ini harus dimengerti. Bagaimana cara seorang menjadi hamba yang benar, hamba yang dicintai di sisi Allah? Iya. Ingat ya, bahwa ini ada kaidah-kaidahnya, ketentuannya di dalam agama. Nah, semua orang yang berupaya, berusaha, kegiatannya besar, lalu dia dapat keutamanya dari Allah. Tidak semuanya seperti itu. Ya. Kita semua hafal surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya kan? Wujuhun apa? Yawma idin khashiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang seperti itu. Ya. Mukanya pada hari kiamat sendu, penuh dengan kesedihan. Sudah beramal berusaha payah di dunia, tapi na'udzubillah masuk di dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan ada orang yang datang pada hari kiamat, iya, dengan pahala sholat, zakat, puasa, tapi pahalanya semuanya habis karena dibayar kezaliman yang dia lakukan terhadap manusia. Begitu habis pahalanya, diambil dari dosa orang yang dia zalim, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu di dalam penghambaan, ya, di dalam beribadah ada kaidahnya. Ya. Andai kata semua penghambaan diterima, ya berarti sudah hebat orang-orang Yahudi dan Nasara semuanya diterima penghambaannya. Ya. Penghambaan itu ada ketentuannya di dalam syariat, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita cermati. Karena itu yang dilihat oleh Nabi dan para sahabatnya bukan banyaknya amalan, tapi yang dilihat adalah benarnya amalan tersebut, benarnya penghambaan tersebut. Bukan yang dilihat banyaknya, tapi yang dilihat kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasanya, yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, yang paling baiknya. Dan inilah kaidah-kaidah penghambaan. Kaidah penghambaan itu pokoknya dibangun di atas tiga hal. Di pokoknya yang harus dimiliki. Yang pertama adalah benarnya keislaman. Benarnya keislaman. Iya. Kalau Islaman, keislamannya sudah benar, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Dan dia penuhi dari ketentuan syahadatnya. Kemudian dia menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, lakukan haji bagi siapa yang mampu. Iya. Dihadirkan dari rukun imannya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka ini adalah orang yang sudah tegak keislamannya. Sisa dia sempurnakan dengan amalan-amalan yang membuat keislamannya lebih kuat. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari syarat ibadah. Ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah. Semata karena Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Tidak ada dia mempersekutukan selain Allah di dalamnya. Tidak ada suatu ibadah pun dia berikan kepada selain Allah. Tidak ada dia ria. Dia lakukan ibadah ingin dilihat orang. Oh ini orang Masya Allah rajin sekali datang sholat subuh. Atau ini orang Masya Allah rajin sekali dia bersedekah. Oh ini orang rajin sekali dia berpuasa. Bukan karena ingin dilihat orang. Atau ingin didengar. Tersiar kabar bahwa dia ini begini dan begitu. Tidak. Dia lakukan hal itu ikhlas semata karena Allah. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, kaidah yang ketiga dari kaidah ibadah. Ibadah itu harus dibangun di atas petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini kita dapatkan melalui perantara siapa? Perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu tidak dihalalkan kita melakukan sebuah aktivitas ibadah tanpa ada petunjuk dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya globalkan dulu tiga hal sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya. Sebab tiga hal ini dalilnya sebenarnya kita semua pahami. Kita baca dan saya yakin semuanya hafal ayatnya. Saya akan sebutkan ayat di surah Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha" مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Tidaklah mereka diperintah. Perhatikan ya bahasanya ya. Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan agama ini dibangun di atas perintah. Tidak ada agama itu datang begitu saja. Iya. Melalui mimpi. Iya. Muncul begitu saja tidak. Dia adalah sebuah perintah. Bersumber dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisi dalam diri dengan mengikhlaskan agama hanya untuk. Lihat syarat apa? Syarat keikhlasan. Hunafa sebagai orang-orang yang hanif. Ini syarat apa? Benar keislamannya. Sebab al-hanif itu artinya orang yang condong kepada tauhid, benar ibadahnya kepada Allah dan dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena itu Nabi Ibrahim dikatakan hanifan, musliman. Seorang yang hanif lurus lagi berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, di akhir ayat dikatakan, itulah agama yang lurus. Jadi semuanya itu disebut sebagai agama. Jadi inilah pondasi agama. Kaidah di dalam penghambaan. harus dipahami. Ini pokok kaidah ini di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, harus dia periksa tiga syarat ini atau tiga kaidah pada diri. Dia perbaiki dari keislamannya, dari akidahnya lurus, kemudian dia perbaiki dari keikhlasannya, dan dia tidak beramal dengan suatu apapun kecuali atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian meninggalkan. Itu ketentuan dalam agama. Dan di dalam agama ini kita harus ridha dengan segala ketentuan dan keputusan Rasulullah. Jadi kalau ada yang memutuskan dengan pendapatnya, memutuskan dengan kebiasaannya, memutuskan dengan kehendaknya sendiri, menyelisihi agama, maka ini tidak sempurna dari apa? Keimanannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita di dalam kehidupan melakukan dari suatu aktivitas kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Iya. Karena melewati dari sunnah Nabi itu perkaranya bukan masalah sederhana. Allah telah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Baik. Jadi ini hal yang pertama dari pelipur lara, pelubur dari gulana. Yaitu seorang hamba memperbaiki penghambaannya kepada Allah. Iya. Dan ini dari pokok kebaikan. Kemudian yang kedua, yang disebutkan di dalam doa, Allahumma inni abiduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ini sudah kita bahas ya. Berikutnya pada kelanjutan doa, ya. Nasiyati biyadik, madhi liya hukmuk, adlun liya qada'uk. Ya, masya Allah, ya, lima menit lagi kita. Ya, padahal baru di poin kedua kita. Ya, saya nggak lihat jam sih, ini. Sekarang sudah jam berapa? Ya. Hah? Baik. Yang 2 menit ya. 10 menit begitu saya selesai ya. Baik. Jadi yang kedua, ubun-ubunku berada di tanganmu. Ya. Telah berlalu pada diriku dari hukummu. Ya. Ini ubun-ubun kita semuanya di tangan Allah. Jiwa kita ini semuanya di tangan Allah. Allah mencabutnya kapan dia kehendaki. Kalau Allah sudah mencabutnya, tidak ada yang bisa menahannya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah berfirman, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Hukum Allah berlaku di tengah kita. Apakah itu hukum yang bersifat takdir atau hukum dalam makna ketentuan syariat agama? Berlaku, tidak boleh kita tolak. Sebagaimana qada Allah, apa yang telah berlalu, apa yang akan datang dari kepastian yang Allah tentukan juga adalah keadilan di tengah kita. Ini hal yang kedua dari dasar yang menghilangkan gundah-gulana dan kesedihan, yaitu seorang hamba beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir. Dan ini pokok kebaikan. Iya. Dari pokok kebaikan. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asabakum min musibah fi anfusikum Baik, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada yang menimpa kalian dari musibah di dunia, di bumi maupun pada diri kalian kecuali musibah itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum di dalam semua kitab sebelum terjadinya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kalian tidak terlalu bersedih terhadap musibah yang menimpa. Apa yang kalian luput dari ini? Dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang datang kepada kalian. Jadi ini keimanan kepada takdir. Kalau seorang mengimani takdir Allah, bahwa segala musibah itu dengan ketentuan Allah, kalau dia tertimpa hal yang tidak menyenangkan, dia tidak terlalu bersedih. Karena dia tahu ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Sebagaimana kalau dia dapat nikmat, dia tidak terlalu bergembira. Sebab dia tahu ini ketentuan Allah. Ya. Dan sebagaimana di ayat yang kita dengarkan di sholat subuh tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzilul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, "Ya Allah yang Maha memiliki kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki." Mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi kalau keyakinan ini, keimanan kepada takdir ini bersemi di dalam hati, maka ini dari pokok yang membangun kebahagiaan hamba. Iya. Akan meluburkan dari duka, dari kesedihan gundah gulana yang menimpa. Sebab dia tahu apa yang menimpanya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menerimanya, maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalban. Musibah apa saja yang menimpa, semuanya itu dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada takdir, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Perhatikan, hati diberi hidayah oleh Allah, dibuatkan, dibesarkan, diberi jalan keluar tatkala dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keimanan kepada takdir salah satu dari rukun iman. Manfaatnya di dalam kehidupan sangat banyak. Dia adalah pokok yang membahagiakan hamba, yang membuat hidupnya tenang, membuat jiwanya kuat, membuatnya menjadi pemberani, membuatnya bersemangat untuk meraih kehidupan akhirat. Dari keimanan kepada takdir ini pula, membuat dia bergantung kepada Allah, lebih hebat tawakalnya. Dan banyak lagi dari manfaat di belakang keimanan kepada takdir. Kemudian yang ketiga, di dalam doa ini, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu dengan segala nama yang Engkau miliki. Sampai tadi di nafsan, apakah nama itu Engkau namakan dirimu sendiri dengannya? Au allam tadi ahadam min khalqi. Atau nama itu Engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Maksudnya diajarkan kepada para nabi. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama itu Engkau turunkan di dalam kitabmu. Ada di dalam Al-Quran. Awistakar tadi hidup ini lebih indah. Atau nama itu Engkau simpan di ilmu gaib di sisi. Kita semua memahami bahwa Allah memiliki apa? Asmaul Husna. Dan ini Asmaul Husna merenunginya dari hal yang membantu seorang hamba untuk bahagia di dalam hidupnya. Akan lebur dari gundah gulana. Akan hilang dari lara dan kesedihan itu. Tatkala dia bagus pemahamannya terhadap Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman, 100 illa wahid. Man ahsaha laqala jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang mendetailkan 100 nama ini, 99 nama ini, dia akan masuk surga. Perhatikan. Balasannya dia akan apa? Masuk surga. Tapi di sini yang perlu saya ingatkan kepada jemaah sekalian, kalimat man ahsaha, siapa yang mendetailkannya. Ini ada tiga tingkatan di dalamnya. Orang yang mendapatkannya dengan surga harus memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, asmaul husna ini dia hafal. Ya, dia pahami apa dia hafalkan. Nah, kemudian yang kedua, dia kaji kandungan dari asmaul husna tersebut. Dia mendalaminya. Apa makna dari asmaul husna? Sebab kalau sekarang dibaca saja tidak masuk ke hati, itu tidak akan banyak manfaatnya. Sebagaimana umumnya, bacaan Al-Quran, doa dan zikir, kekuatan doa dan zikir itu ketika dia memahami maknanya, dia pahami maknanya, dan dia baca dalam keadaan ada hubungan antara lisan dan hatinya. Nah, itu baru akan kuat apa? Kandungan doa dan zikir bacaan Al-Quran. Harus seperti ini. Maka asmaul husna, tingkatan yang pertama dihafalkan. Tingkatan yang kedua dipahami di dalam. Dan tingkatan yang ketiga diamalkan di dalam kehidupan. Ini tiga tingkatan. Diamalkan di dalam kehidupan, konsekuensi dan kandungannya sendiri. Diamalkan. Maka siapa yang masuk di dalam pembahasan asmaul husna ini, itu adalah hal yang sangat membahagiakannya. Karena asmaul husna terkait nama-nama Allah yang terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah yang agung. Ilmu setiap kali terkait dengan Allah, maka ilmu itu pasti lebih mulia dan lebih agung. Sebab tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pembahasan asmaul husna perlu diuraikan ya lebih jauh. Hanya saja saya syaratkan di sini bahwa di dalam memahaminya, memperhatikan kandungannya, itu luar biasa manfaatnya. Luar biasa manfaatnya. Kemudian yang keempat dalam kelanjutan doa, ya, antaja'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai hal yang menyemikan hati. Ya, itu Al-Qur'an bagikan rabi', hujan turun dari langit, masuk ke tanah, bersemi tumbuhan itu. Jadi dalam doa ini kita mohon kepada Allah, Al-Quran itu dijadikan seperti hati yang menyemikan apa? Hati menghidupkan dia. Ini pokoknya sebenarnya pada Al-Quran. Karena Al-Quran ini di dalamnya terdapat manfaat yang disebut dalam doa. Menyemikan hati, itu satu. Wa nur Rasul, jadi sebagai cahaya di dalam dadanya. Perhatikan, kalau cahaya Al-Quran sudah di dalam dada, terang benderang di dalam jiwa, akan sirna dari kegelapan kesedihan, akan sirna dari kejelekan apa? Duka dan lara. Ya, yang ada cahaya Al-Quran terang di dalam dadanya. Itu kenikmatan hidup. Ya. Karena itu siapa yang tidak merasa nikmat membaca Al-Quran, berarti itu ada penyakit di hatinya. Ya. Sebagaimana kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, andai kata hati-hati kalian itu suci, kalian tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kalau hatinya apa? Suci. Tapi subhanallah, kondisi hati kita ini yang amburadul, semrawut isinya. Baca Al-Quran baru satu lembar sudah capek. Kalau jiwa itu suci, kata Uthman, kalian tidak akan pernah kenyang membacanya. Iya. Akan selalu merindukannya. Nah, kita ini kalau dapat surat dari presiden, dapat surat, dialamatkan khusus, disebutkan kepada bapak fulan bin fulan, dikasih surat, dikasih wejangan-wejangan isi yang baik. Mungkin surat ini sudah dialimiti, ya, dipajang di dinding. Ya, dia lihat tiap hari, dia banggakan, dia terlihatkan tangganya, oh saya dapat surat dari presiden. Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara langsung dengannya. Segala kebaikan ada di dalamnya. Tidak pernah habis keajaibannya Al-Quran. Tapi subhanallah, tidak agung kedudukan Al-Quran di dalam dada kita. Ini perlu kita perbaiki. Kapan Al-Quran ini dijadikan di dalam hati hal yang menyemikan jiwa, menyemikan hati, mencahayai hati, mencahayai dada. Kemudian yang ketiga, dijadikan sebagai penerang yang menghilangkan kesedihan. Dan yang keempat, dijadikan sebagai hal yang menghilangkan kegelapan. Iya. Dan memang Al-Quran lebih agung dan kandungannya lebih besar. Dan siapa yang bermohon kepada Allah dengan hal itu akan dihilangkan apa? Gundah gulana dan kesedihannya. Dan di sini, ya, menjelang Ramadan yang akan datang, kembali saya ingatkan akan pentingnya perhatian terhadap Al-Quran. Kita berusaha untuk mengkajinya. Kita kenal dari keutamaan Al-Quran itu. Sebab ini sudut-sudut keutamaan Al-Quran kadang kurang dipahami. Ya. Banyak orang yang kenal saja Al-Quran itu. Tapi keutamanya mengikat di dalam hati yang membuatnya cinta untuk membacanya ini kadang kurang dipahami. Padahal harusnya ini yang ditekankan. Cukup di akhir pertemuan ini disebutkan sebuah ayat dan sebuah hadis terkait dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas qad ja'akum mawidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Al-Quran disebut sebagai apa? Nasihat dari Rabb kalian. Iya. Dan penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Itu Al-Quran. Penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashhabi atau li sahibi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Iya. Luar biasa. Ini syafaat. Ini bukan angan-angannya suara ini syafaat, ingin surga, ingin dihindarkan dari neraka. Ini bukan angan-angan. Iya. Itu adalah sebuah cita-cita, sebuah kehendak harus dibuktikan dengan amalan. Harus dibuktikan dengan amalan. Amalan kita di dunia inilah yang membuktikan dia. Dengan amalan inilah kita digolongkan kepada orang yang beruntung atau orang yang merugi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Karena amalan kita yang menentukan kita di surga atau di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nasi yaqdu, fabaiqun nafsahu wa mu'tiquha aw mu'tiquha." Setiap jiwa itu berupaya di dunia. Dengan upayanya dia melakukan transaksi. Nah, ini semua transaksi kita dalam hidup. Jangan dikira ya, bahwa hidup ini tidak transaksi. Setiap saat dari kehidupan kita itu adalah transaksi. Kita berjual beli di dalamnya. Orang yang bertransaksi hanya ada dua. Beruntung atau merugi. Karena itu kata Nabi, dengan transaksinya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan dengan transaksinya ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam neraka wa ya'udzubillah. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga, satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua keadaan, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'ir. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Yang menentukan kedudukan kita adalah amalan kita di mana? Di dunia ini. Maka ini adalah doa yang agung. Terdapat di dalamnya empat pokok kehidupan seorang hamba. Yang pertama adalah penghambaan kepada Allah. Yang kedua adalah keimanan kepada takdir. Yang ketiga keimanan terhadap asmaul husna. Dan yang keempat mendudukkan Al-Quran. Mengagungkan dan membesarkan Al-Quran. Ini empat kedudukan, empat perkara yang sangat agung di dalam kehidupan. Andai kata dipelihara dengan baik, tidak perlu dipikirkan dari lara luka yang berlalu dari undang-undang. Itu semuanya akan libur dengan seluruh kandungan yang terkandung di dalam doa ini. Tapi ingat, doa ini bukan sekadar dibaca saja. Karena itu Nabi mengatakan, sepantasnya bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mempelajari. Dia pelajari, dia mengerti kandungannya supaya diamalkan di dalam kehidupannya. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tema kajian kita di pagi hari ini, walaupun waktunya agak ringkas, tapi semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk semua hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, yang Maha Besar karunia-Nya, yang Maha Dermawan, yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah acara yang baik, dalam sebuah cahaya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Katanya cara satu dua. Baik. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mengumpulkan kita di masjid ini, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surga-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan, dan semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam beribadah kepada-Nya, di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan di dalam berzikir selalu mengingat-Nya. Innahu waliyyul ladzina amanu wa qadiru alaihi wa Allah Taala. Ustaz, kita melihat mungkin ada satu pertanyaan yang diantara saya sudah cerdas Ustaz, dan ini bisa ini ada informasi mohon untuk dari bapak-bapak jemaah waktu itu ini ada pulangnya ada pembagian di pintu luar gratis sebelah sini. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan kausen ini bisa menambah bapak-bapak yang ada di kita. Kalau namanya persoalan mudah-mudahan saya sudah disampaikan secara panjang lebar dan juga disimpulkan dan juga akhir dari pelaksanaan Ustaz, dan dimohon Pak Ustaz ini ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.